بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، lanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarh Usul Sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah, penjelasan tentang prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani rahimahullah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Mashqali hafizahullah. Qala Imam Ahmad rahimahullah: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأختم له. Dan barang siapa yang belum mengetahui tentang tafsir, penjelasan sebuah hadis, atau hadis-hadis yang ia dengar, yang pernah ia dengar, yang kemudian akalnya ini belum bisa mencerna, akalnya belum sampai, datang nas hadis, baik yang dari sisi akal hadis sahih, sahih dari Rasulullah SAW, tapi kemudian ia dapati dari sisi akal ia belum mampu untuk memahaminya, mencernanya. Faqad kufiya dzalika wa ukhtima lahu. Maka cukup dengan yang demikian baginya. Cukup dengan ia mengetahui bahwasanya itu adalah hadis sahih dari Rasulullah SAW, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. فعليه الإيمان به والتسليم له. Yang wajib baginya hanyalah iman, mengimani hadis tadi dan menerimanya. yang mengimami dan menerima hadis tersebut. Mithlu hadis as-sadiq al-masduq, seperti hadis as-sadiq al-masduq. Ini hadisnya Abu Hurairah yang kemarin disebutkan. Ibn Mas'ud, hadisnya Ibn Mas'ud. Ini dalam hadis tersebut Ibn Mas'ud berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqul masduq." Maqal, saya mendengar Rasulullah SAW dan beliau adalah as-sadiq al-masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Ini hadis tentang inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan idza zalik thumma yakunu mudghatan idza zalik. Hadis tentang penciptaan seorang manusia, tahapan-tahapannya ketika ia ada dalam perut ibunya. Yani 40 hari dalam keadaan nutfah, setitik mani, kemudian 40 hari kemudian dalam keadaan alaqah, segumpal darah, kemudian 40 hari kemudian dalam keadaan mudghah, segumpal daging. Yang di sana disebutkan tentang didatangkan seorang malaikat pada janin tadi, kemudian ditulis padanya 4 perkara tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, dan juga apakah ia akan menjadi seorang yang sengsara ataukah bahagia. Ini hadis as-sadiqul masduq. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar. Demikian pula hadis-hadis yang semisal dengannya tentang masalah takdir. Telah lalu pula penyebutannya. Hadis tentang bahwasanya Allah telah menetapkan takdir segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Juga bahwasanya Allah menciptakan, pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena, yang Allah dan merintahkan untuk menulis takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis-hadis tentang takdir. Wa mithlu ahadith ar-ru'yah kulliha. Demikian juga misal hadis-hadis tentang ar-ru'yah, yakni ru'yatullah seluruhnya. Hadis tentang bahwasanya hamba nanti di hari kiamat mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya seluruhnya wajib untuk diimani, diterima. Meskipun ketika kita belum mengetahui tafsir penjelasan hadis tersebut dan dari sisi akal kita sulit untuk menerimanya, maka yang wajib bagi kita hanyalah beriman padanya dan menerimanya. Wa inna anil asma' wastawhasha minha al-mustami'. Meskipun muncul dari seorang yang mendengar hadis tadi perasaan tidak senang atau tidak terima ketika ia mendengarnya. Wa inna ma 'alaihi al-iman biha, yang wajib baginya adalah untuk mengimani hadis tadi. Ya, ini hadis-hadis yang sahih, yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya hadis tersebut memang ucapan Rasul, memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan tidak boleh baginya untuk menolak meskipun hanya satu huruf saja. Wa wairiha min al hadis al ma'thurat an istiqat, dan yang selainnya dari hadis-hadis yang telah datang dari orang-orang yang memang terpercaya, rantai rawi hadis yang seluruhnya terpercaya, tidak ada di antara mata rantai silsilah rawi hadis tadi yang sampai kepada Rasul yang dianggap pendusta, seluruhnya terpercaya. Maka wajib untuk mengimani dan menerima hadis-hadis tersebut. Berkata Syekh Rabi Hafizullah jelaskan, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُوهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ. Barang siapa yang dia belum bisa memahami tafsir sebuah hadis dan belum sampai akalnya untuk mencerna memahami hadis tersebut, maka cukup yang demikian untuknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang dimampuinya. Allah tidak membebani seorang pun kecuali sebatas kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ba'dun nusus qad la tafhamuha. Terkadang sebagian dalil-dalil, nas-nas dalil, sebagainya Anda tidak bisa memahaminya. Walakin ma hiya al-hikmah wal ghayah minha. Ini tentang penjelasan hadis tersebut, apa hikmahnya? Mengapa demikian? Ini sesuatu yang terkadang tidak kita pahami. Atau terkait dengan syariat. Terkait dengan syariat, mengapa harus demikian, mengapa ini halal, mengapa ini haram, kan? Terkadang kita tidak mampu memahaminya. Hikmah di balik itu. Wa ma huwa sirru min waraiha. Apa rahasia di baliknya? Walaupun sebagian yang lain juga terkadang kita mengetahui dari perkara-perkara syariat, hikmah di baliknya. Ini disyariatkan, diperintahkan karena memiliki hikmah demikian-demikian, alasan demikian-demikian. Ini dilarang karena mudaratnya demikian-demikian. Terkadang sebagian kita mengetahui, tapi sebagian yang lain kita tidak mengetahui. Terkait dengan perkara-perkara yang tidak kita ketahui tadi, tetapi setelah pasti datangnya dari syariat, baik jelas dalilnya dari Al-Quran, baik itu berupa perintah atau larangan, istilahnya diperintahkan, jelasnya dilarang, atau sebuah khobar, misalkan berita. Kita tidak mengetahui hikmah di baliknya, rahasia di baliknya, hakikat dari perkara tersebut. Apabila demikian keadaannya, fa'alaika bil iman wat tasdiq. Maka yang wajib untukmu pada saat itu hanyalah mengimaninya dan membenarkannya. Mengimaninya dan membenarkannya. Jangan sampai kita menolak. Padahal sudah jelas. Ini ayatnya, ini hadisnya. Li'anna hadza muqtadal iman wa muqtadal tasdiq. Dikarenakan inilah konsekuensi ketika seorang telah mengatakan beriman, ketika seorang telah membenarkan Al-Quran, membenarkan Rasul, ini konsekuensinya. Dan ketika apa saja yang datang dari Al-Quran, dari apa saja yang datang dari hadis-hadis Rasul, maka kita menerimanya. Meskipun dari sisi akal kita sendiri, kita belum mampu. Dikarenakan ini juga terkadang sifatnya nisbi, relatif. Terkadang orang yang lain mengetahui hikmah dibaliknya, mengetahui hakikat dari perkaranya. Amanta bil ghaib, amanta bi anna Muhammadan haq, wa anna al-Qur'an haq, kama jabihi Muhammadun haq. Engkau beriman dengan perkara yang ghaib. Engkau beriman bahwasanya Muhammad adalah benar. Engkau beriman bahwasanya Al-Quran adalah benar. Dan apa saja yang datang dibawa oleh Muhammad adalah benar. Ini konsekuensi dari keimanan seseorang. Konsekuensi dari pembenarannya. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berucap, berkata dari atau atas dasar hawa nafsunya. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah ia, Muhammad, berucap, berkata atas dasar hawa nafsunya. Akan tapi apa yang ia ucapkan adalah atas dasar wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga hadis-hadis Rasul itu juga berasal dari wahyu. Hadis-hadis Rasul itu juga termasuk wahyu. Sebagaimana Al-Quran. Fama arafta falhamdulillah. Maka apa saja yang kau pahami dari hadis-hadis, dari nas-nas dalil, apa saja yang kemudian engkau mampu mengetahui hikmah dibaliknya, maksud tujuannya, rahasia dibaliknya, maka alhamdulillah, puji syukur untuk Allah. Wa ma lam ta'rifhu fakilhu ila alimihi wa qad kafar. Adapun pada perkara-perkara tadi yang engkau tidak mengetahuinya, dengan catatan jelas ini dari Al-Quran ataupun dari hadis yang memang sahih. Dikarenakan kalau Al-Quran jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan. Firman Allah, hadis yang sahih juga jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan. Ucapan ini, ketika itu sebuah ucapan atau perbuatan ini, ketika itu sebuah perbuatan, ini sampai disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diteliti, ada ilmunya untuk mengetahui hadis itu sahih sampai kepada Rasulullah Sallam. Apabila demikian dan kau belum mengetahui maknanya. Baik, maka serahkan kepada yang lebih mengetahui dan cukup bagimu yang demikian. Cukup bagimu ini dengan engkau mengimaninya, baik, dan menerimanya. Saya terima, ini hadis Rasul. Saya tidak menolak. Baik. Sehingga jangan sampai terjadi dari kita menolak hadis. Menolak hadis. Dikarenakan hadis tadi bertentangan dengan akal kita. Dikarenakan akalnya manusia ini terbatas. Akalnya manusia ini terbatas. Betapa banyak perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Hakikat dari perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Apa yang ada di luar angkasa sana, planet-planet, bintang-bintang, terbatas akal manusia. Tidak usah jauh-jauh ke sana. Apa yang ada di dasar laut saja, tidak semua ilmu manusia itu mengetahuinya, sampai padanya. Dasar laut yang paling dalam. Baik. Ini akal manusia, sehingga tidak boleh seorang hanya bersandar dengan akalnya, kemudian ia menolak hadis-hadis. Terus selanjutnya itu ada asilatul dars, tanya jawab pelajaran kita lewati, kita langsung kepada pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya masih dari penjelasan dari ucapan Imam Ahmad di atas terkait dengan al-imanu bi ru'yatillah, iman kepada ru'yatullah, bahwasanya hamba nanti di hari kiamat akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Imam Ahmad, wa mithlu ahadithir ru'yah kulliha, dan yang semisal dengan hadis-hadis tentang ru'yah seluruhnya, dan seperti hadis-hadis tentang ru'yah, yakni kembali ke pembahasan sebelumnya tentang nas-nas, dalil-dalil yang terkadang akal itu tidak sampai padanya. Wajib untuk kita beriman dengannya, wajib untuk kita menerimanya. Misal hadis-hadis tentang ru'yatullah, ay ru'yatil ay ru'yatullahi fid daril akhirah, yakni melihat Allah nanti di akhirat. Nanti di akhirat hamba ini bisa melihat Allah. Fa'alal abdi ayyumina bi anna Allah yura fid daril akhirah yarahul mu'minun. Wajib bagi seorang hamba untuk ia beriman, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, di akhirat, ini akan bisa dilihat. Yarahul mu'minun, yang bisa melihatnya adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa ankarul mu'tazilatu ru'yatallah fid daril akhirah, yang mengingkari perkara ini, bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti di hari kiamat adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah. Pencetusnya adalah seorang yang bernama Wasil bin Atha. Ini muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian menyimpang. Kemudian menyimpang. Bina'an ala syubahin batilah. Pengingkaran tersebut mereka bangun di atas perkara-perkara yang rancu, pemikiran-pemikiran yang rancu, yang batil, syubhat-syubhat. Waradda alaihim ahlus sunnah bil hujaji wal barahin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah membantah mereka, kelompok Mu'tazilah, salah satu kelompok sekte yang menyimpang dalam Islam. Ahlus sunnah membantah mereka dengan hujjah-hujjah, dengan bukti-bukti, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Baik dari Al-Quran maupun sunnah. Wa mimman radda alaihim Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Di antara yang membantah mereka adalah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Muhammad bin Abi Bakar. Membantah pemikiran Mu'tazilah ini, yang mereka menolak bahwasanya Allah itu nanti bisa dilihat di hari kiamat. Ihtajja Ibn Al-Qayyim bisab'i ayatin min Al-Quran. Ibn Al-Qayyim berhujjah dengan 7 ayat di dalam Al-Quran ketika membantah Mu'tazilah tadi. Qad yastab'idu al-insanu istidlala biha. Yang terkadang bagi sebagian orang ini merasa jauh untuk kemudian berdalil dengan ayat-ayat tadi. Kok bisa berdalil dengan ayat ini untuk dalam hal ru'yatullah, dalam hal ru'yatullah. Walakin idza ta'ammalaha, yajidu annahu ala shawab fil istidlal biha rahimahullah. Akan tapi apabila seorang mencermatinya dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Ibn Al-Qayyim, maka ia akan mendapati bahwasanya sisi pendalilan beliau ini benar rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Sisi pendalilan beliau dengan ayat-ayat tadi ini benar. Minha qaulullahi tabaraka wa ta'ala, di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 223. Allah Ta'ala berfirman, annakum mulaquh, kalian pasti akan bertemu dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini tidak ada penyebutan bahwasanya seorang hamba itu melihat Allah. Dan tapi di sini dijadikan dalil oleh Ibn Qayyim bahwasanya seorang hamba ini akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Annakum mulaqu, kalian pasti akan bertemu dengan Allah. Qal, berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wal liqa'u la budda fihi min ar-ru'yah wal mu'ayanah. Yang namanya al-liqa', pertemuan, ini pasti padanya terjadi ar-ru'yah wal mu'ayanah, melihat ar-ru'yah wal mu'ayana. Kalau seorang dikatakan bertemu, maka ini pasti ia melihat. Hadza ma taqtadihi lughatul Arab. Ini merupakan tuntutan dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu kata al-liqa, pertemuan, itu terkandung padanya melihat. Baik. Wahtajja aidan. Demikian juga beliau berdalil dengan ayat yang lain. Qal, beliau berkata, innal ayat allati yata'allaku biha allazina yunkiruna ru'yatallah. Sungguhnya ayat-ayat yang dijadikan sandaran oleh orang-orang yang mengingkari ru'yatullah, yakni mereka yang mengingkari tadi, mengingkari bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti di hari akhirat, mereka bersandar dengan ayat-ayat memiliki sandaran dalil, memiliki sandaran dalil. Di antaranya firman Allah Ta'ala, mislu qawlillahi tabaraka wa ta'ala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa al-latiful khabir. Penglihatan itu tidak akan mampu mencapainya, dan dialah yang mampu untuk melihat segala sesuatu, mencapai segala sesuatu dengan penglihatannya. Dan dialah Allah yang maha teliti, maha mengetahui. Di ayat ini disebutkan la tudrikuhul absar, Allah itu tidak akan dicapai dengan penglihatan. Jadi mereka berdalil dengan ayat ini. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan anna Allah la yatamaddahu bimujarradin nafi. Ini sebuah kaidah terkait dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dipuji dengan semata-mata penafian. Tidak dipuji dengan semata-mata penafian. Yani terkadang seorang mengatakan misalnya kepada orang lain, kamu itu tidak penakut, kamu itu tidak bodoh, kamu itu, dinafikan darinya perkara-perkara. Baik. Terkadang maksudnya pujian, ada pujian di situ. Tapi untuk Allah hal demikian ini tidak bisa dengan hanya semata-mata menafikan tadi untuk memuji Allah bahwasanya Allah itu tidak demikian, tidak demikian, tidak demikian, tidak semata-mata dengan itu. Innama yatamaddahu bin nafsi al-mutadamminu lil isbat. Akan tapi Allah itu dipuji dengan penafian, tapi penafian yang terkandung padanya isbat, penetapan, lawan dari penafian tadi. Jika kita mengatakan misalnya Allah itu tidak bodoh, maka terkandung padanya sifat al-ilm, sifat alim. Allah itu maha mengetahui. Allah itu tidak lemah. Maka terkandung padanya, ini penafian, penafian sifat lemah dari Allah. Maka terkandung padanya penetapan sifat al-quwwah, kekuatan. Allah itu maha kuat. Wadaraba amsilatan katsirah li hadza, dan beliau banyak memberikan contoh dalam perkara ini tentang faedah ini. Wa huna qawluhu, dan di sini firman Allah taala, la tudrikuhul absar, Allah tidak akan dicapai dengan penglihatan. Fihi isbatur ru'yah, justru padanya ada penetapan ru'yah. Allah itu bisa dilihat nanti di hari kiamat. Li'annahu ma nafar ru'yah wa innama nafar ihata. Baik, dikarenakan pada firman Allah tadi, la tudrikuhul absar, tidak akan, Allah itu tidak akan dicapai dengan penglihatan. Ini maknanya bukan menafikan penglihatan, bukan menafikan bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Wa innama nafal ihata, yang dinafikan adalah al ihata, ini melihat tapi secara keseluruhan, melihat secara keseluruhan. Wallahu la yuhitu bihi syai', dan Allah itu tidak ada yang bisa melihatnya secara keseluruhan, mengetahui Allah itu secara keseluruhan, meliputi zatnya Allah. Wa anta taras syamsa wa taras sama, sebagaimana Anda melihat langit, Anda melihat matahari dan langit. Wa tara katsiran minal mawjudat, Anda melihat benda-benda yang ada, banyak yang Anda lihat, bintang, bulan. Wa la tastati'ul ihathah biha, tapi Anda tidak mampu untuk melihat secara keseluruhan tadi, meliputi secara keseluruhan, melihat saja, melihat saja, tapi terkait dengan seperti apa hakikatnya, apa yang benar-benar terjadi di sana, bulan, matahari, bintang, itu seperti apa, ini kita tidak tahu, hanya melihat saja. Maka baik, ini perbedaannya. Sehingga yang namanya idrak, la tudrikuhul absar, idrak itu sifatnya menyeluruh, pengetahuan tapi menyeluruh, melihat tapi melihat dari segala sisi. Yang demikian yang dinafikan, seorang hamba itu tidak bisa melihat Allah itu secara menyeluruh tadi, dari segala sisi. Ini maksud kata idrak. Akan tapi kalau hanya sekedar ru'yah, melihat, ini bisa nanti di hari kiamat. Wala tastati'ul ihata biha wa in kunta taraha fil jumlah. Maka untuk benda-benda tadi saja, makhluk, yang semuanya makhluk, matahari, langit, bulan, bintang, ini kita bisa melihatnya, hanya melihat saja. Tapi untuk melihat secara menyeluruh dari segala sisi, ini kita tidak bisa. Meskipun secara umum kita dikatakan melihatnya, tapi untuk ihathah, idrak, meliputi, ini kita juga tidak mampu untuk perkara tadi. Maka min babi aula, terlebih lagi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan kita. Dari apa yang beliau bawakan di sini, ini dalil-dalil yang sifatnya bantahan terhadap syubhat-syubhat ahlul batil, mereka yang menolak terkait dengan ru'yatullah tadi. Yang ini semua sebenarnya dalil-dalil yang sifatnya mutasyabihat, yang samar. Dan di sana ada dalil-dalil yang jelas sekali menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti di hari kiamat. Nanti akan beliau bawakan. Di antaranya hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Tarawna rabbakum ayanan kama tarawna syams laisa dunaha sahab wa kama tarawna al-qamar lailatal badri laisa dunahu sahab." Kalian nanti di hari kiamat akan bisa melihat Rabb kalian dengan mata kalian langsung, sebagaimana kalian bisa melihat matahari tanpa ditutupi awan, sebagaimana kalian bisa melihat bulan di malam bulan purnama tidak ditutupi awan, sangat jelas. Ini nas hadir yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu bisa melihat Allah. Adapun dalil-dalil yang disebutkan tadi seperti yang barusan, ini dalil yang sifatnya mutasyabihat, samar. Adapun orang-orang fa'amal ladzina fi qulubihim zayd fayattabi'una ma tasyabaha minhu, orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka ia akan cenderungnya ke ayat-ayat yang samar tadi. Orang yang kokoh keilmuannya, rasikh fil ilm, mereka akan membawakan ayat-ayat, membalikan ayat-ayat yang samar tadi kepada ayat-ayat yang jelas, dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil yang jelas seperti tadi, hadis tadi. Ini hadisnya mutawatir, periwayatannya sangat banyak, yang menunjukkan bahwasanya hadis ini sangat sahih, sangat sahih, tidak diragukan lagi. Hadisnya sangat sahih. Kalau hadis dikatakan mutawatir itu sudah tidak ada keraguan lagi, sahih hadisnya. Karena saking banyaknya yang meriwayatkan, tidak mungkin yang banyak meriwayatkan ini bersekongkol untuk berdusta, itu tidak mungkin. Padahal apalagi di zaman dulu tidak ada alat komunikasi seperti sekarang, kok bisa mereka yang di sini, yang di negeri ini meriwayatkan hadis seperti ini, yang di sini hadisnya sama, yang di sini sama? Ini tidak mungkin, kecuali karena memang beritanya benar. Karena memang beritanya benar. Baik. Ini agar tidak bingung. Kok langsung di awal langsung dibikin, diberikan subhat-subhat. Kita kok belum dikasih dasarnya dulu. Jadi dikarenakan untuk kita langsung membahas semuanya ini waktunya tidak mungkin kan. Jadi kita sambung pembahasannya. Baik, sehingga tidaknya untuk apa yang tadi disebutkan kita miliki dasar bahwasanya memang hadis-hadis atau ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu nanti dilihat di hari kiamat ini dalil-dalilnya muhkam, jelas. Dalil-dalilnya muhkam, jelas. Adapun dalil-dalil yang seolah-olah dijadikan dalil mereka yang menentang, mengingkari bahwasanya Allah itu bisa dilihat di hari kiamat, ini dalil-dalil yang mereka bawakan, ini dalil-dalil yang mutasyabihat, yang samar sifatnya. Yang seharusnya dalil mutasyabihat tadi dikembalikan kepada dalil yang muhkam. Baik, Allah taala ta'ala bisawab. Sampai di sini dulu, insyaallah penjelasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.